Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-24 di bulan Ramadhan, Allah Azza wa Jal masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan di kompleks Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Harrasahullah, yang mana kita masih membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di bab yang keempat yang berkaitan dengan pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan di pertemuan yang terakhir, pertemuan sebelumnya, kita telah memasuki pembahasan yang disebutkan oleh syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala yang berkaitan dengan bahaya kesyirikan dan sebab-sebab kenapa kesyirikan hendaknya dan semestinya menjadi sesuatu yang ditakuti oleh seorang muslim, sehingga seorang muslim akan mengambil faktor-faktor yang bisa melindunginya, akan menjadikan sebab-sebab yang bisa membentengi dirinya dari kesyirikan dan terjatuh di dalam kesyirikan. Sehingga kita akan lanjutkan kembali penjelasan Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala tentang hal-hal tersebut, mengapa seorang muslim wajib untuk mengkhawatirkan dirinya, takut akan dirinya terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Kata Syarih hafizahullahu ta'ala, kullu dhalika yastawjibul khawfa minas syirki wal hadhara minal wuku'i fihi wal luju'a da'ima ila Allah subhanahu wa ta'ala أن يكي عبده وأن يعيذه من الشرك والكفر والنفاق والضلال. Semua ini akan mengharuskan, akan mewajibkan adanya rasa takut, rasa khawatir terhadap kesyirikan, berhati-hati dari terjatuh dalam kesyirikan, dan senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah agar melindungi hambanya dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Ya. Karena betapa bahaya syirik tersebut, sehingga semestinya seorang hamba senantiasa kembali kepada Allah dan meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah Azza wa Jalla. وَانْظُرْ فِي هَذَا الْبَابِ بَابِ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمِ أو دعوة إبراهيم الخليل إمام الخنفاء خليل الله عليه صلوات الله وسلامه. Maka perhatikanlah dalam bab ini, bab takut terhadap syirik, perhatikanlah doanya Nabi Ibrahim Al-Khalil yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Imamul Hunafa, imamnya para hunafa, orang yang mentauhidkan Allah. Qala fi du'aihi, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adnalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya rabku, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Rabbi innahunna adnalna katsiran minan nas, ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan begitu banyak manusia. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, peribadatan kepada berhala. Ini keadaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mana beliau adalah seorang nabi dan rasul. Yang mana beliau adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Yang mana beliau adalah imamul hunafa. Namun beliau masih mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keturunannya dari terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dan keturunannya, melindungi beliau dan keturunannya, serta menjauhkan beliau beserta keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Ya. Sehingga berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dan beliau adalah salah seorang dari imam min a'immatis salaf, wa man ya'manul bala' ba'da Ibrahim, maka siapa yang lebih merasa selamat dibandingkan Ibrahim alaihi salatu wassalam? Kalau Nabi Ibrahim saja yang keadaannya seperti itu, beliau khawatir dan takut dari peribadatan kepada selain Allah, takut terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, lalu siapa yang bisa merasa lebih aman dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Sehingga semestinya kita jauh lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi diri kita, melindungi keluarga serta keturunan kita dari perbuatan kesyirikan tersebut. Idza kana Ibrahim alaihi salam khafa ala nafsihi wa sa'ala rabbahu azza wa jal fa qala wajnubni wa baniya an na'bud al asnam ay ij'alni ya rabbi fi janibin ba'idin 'anil asnam wa 'an ibadatiha. Maka apabila Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengkhawatirkan atas dirinya sehingga berdoa meminta perlindungan kepada Rabbnya, ya Rabbku, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala, ai ij'alni ya Rabb, maknanya adalah jauh, jadikanlah aku wahai Rabbku di satu sisi yang jauh dan dari berhala tersebut, wa an ibadati hadan, dari peribadatan kepadanya. Nabi Ibrahim meminta agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari berhala dan peribadatan kepadanya. Yatlubu minallahi an yahmiyahu wa an yaqiyahu wa an yusallimahu wa huwa alladhi kasara al-asnama biyadihi alaihi salawatullahi wa salamuh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar Allah menjaganya, agar Allah melindunginya, menyelamatkannya dari kesyirikan, dari peribadatan kepada berhala, wa huwa alladhi kasara al-asnama biyadihi, dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau adalah seorang yang memecahkan, merusak berhala-berhala tersebut dengan kedua tangan beliau, menunjukkan dengan level ketauhidan beliau, tingkatan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tinggi, beliau masih mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya. Fa kaifa ya'manu ghayruhu ala nafsihi wa la yakhaf? Lalu bagaimana lagi selain beliau kalau dia merasa merasa aman dan tidak memiliki rasa kekhawatiran dari terjatuh dalam perbuatan syirik. Sehingga tentunya sekali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya berusaha untuk bisa memiliki rasa takut lagi, melebihi rasa takutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hendaknya kita memiliki rasa kekhawatiran akan terjatuh dalam perbuatan syirik, dan jangan sampai kita merasa aman bahwasanya kita tidak akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Jangan sampai kita sekali-kali merasa aman. Barakallahu fikum. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja tidak merasa aman terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, nah lebih-lebih kita. Enggak boleh kita merasa aman, saya sudah berada di abad yang modern. Saya sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, enggak mungkin saya berbuat syirik, enggak mungkin saya terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Lah, jangan sampai seorang sekali-kali merasa aman dari perbuatan kesyirikan. Demikian pula kata syarih hafizahullah, wa min du'a'i nabiyyina alaihi salatu wassalam alladhi kana yuwadhibu alaihi kulla sabahin wa masain wa huwa thabitun fi kitabil adabil mufradi wa ghairihi. Demikian pula doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau biasa membacanya ketika membaca zikir pagi dan petang, sebagaimana yang ini datang di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan yang selainnya. Annahu kana yaqulu thalath marratin idza asbaha wa thalath marratin idza amsa. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore hari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Nabi berdoa, Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali hanya engkau. Wa thabata annahu alaihi salatu wassalam kana yaqulu fi du'aihi, dan telah datang pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa di dalam, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berislam untukmu dan aku beriman denganmu. Kepadamulah aku bertawakal dan kepadamulah aku kembali, dan karenamulah aku bermusuhan. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku meminta perlindungan dengan keagunganmu. La ilaha illa anta, yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali dirimu. Aku meminta perlindungan agar engkau tidak menyesatkan diriku, tidak menjadikan aku tersesat. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah al-hayy yang maha hidup, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia, mereka semua akan mati. Nabi SAW masih berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan beliau sesat. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Dalam keadaan beliau adalah nabi kita, nah kita lebih-lebih lagi, jangan sampai kita merasa aman terhadap diri-diri kita. Wa kana aktsaru du'a'ihi alaihi as-salatu was-salam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Dan termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam beliau masih meminta kekokohan hati. Beliau tidak merasa aman. Nah, gimana kita sebagai umatnya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita jangan sampai merasa aman Hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kita di atas Islam, di atas sunnah, dan jangan merasa aman bahwasanya kita tidak akan tersesat. Jangan sampai merasa aman kita tidak akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Jangan sekalipun merasa aman. Khawatirkan diri kita, khawatirkan keluarga kita dan keturunan kita. Banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat darimu. Berdoa kepada Allah, jangan sampai Allah menjadikan hati-hati kita menyimpang, hati-hati kita menjadi sesat. Jangan kita merasa aman, jangan kita merasa kita gak akan tersesat. Jangan. Berdoa, memperbanyak berdoa dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang memiliki rasa takut akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Demikian pula kata beliau hafizahullah ta'ala, hal yang berikutnya, poin yang berikutnya, wa kadzalika mimma yujibul khawfa minasyirki anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayaqa'u fil ummati ikhbaran ala wajhil inzari wat tahdhir. Demikian pula termasuk sesuatu atau termasuk perkara yang mewajibkan, mengharuskan agar seseorang memiliki rasa takut terhadap kesyirikan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa kesyirikan tersebut akan terjadi di umat ini. Pasti akan terjadi di umat ini. Umat ini akan terjatuh, sebagian mereka akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan Nabi SAW memberitakannya, mengkhabarkannya dalam bentuk peringatan dan agar berhati-hati. Ya. Dan termasuk sebagaimana yang telah berlalu, di antara kandungan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah membenarkan dan meyakini apa yang beliau beritakan. Dan Nabi SAW di sini memberitakan bahwasanya umat ini juga akan terjatuh kembali dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga hendaknya kita khawatir terhadap diri kita. Kesyirikan ini benar-benar sesuatu yang ada. Ya, benar-benar sesuatu yang ada. Jangan sampai kita merasa aman. Mungkin sekarang ini kita merasa tidak berbuat syirik, tapi kita tidak tahu ke depannya. Khawatir kita yang termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian dari umat Nabi Muhammad yang berbuat kesyirikan, khawatir kita akan masuk dalam bagian dari hadis tersebut, wal iyadzu billah. Sebagaimana mungkin ya, yang kita alami di hari-hari ini. Merebaknya pandemi virus COVID-19. Virus corona. Virus corona ini sesuatu yang benar-benar ada. Sesuatu yang benar-benar bisa menyebabkan seorang meninggal dunia. Dan begitu mudah untuk menyebar virus tersebut. Berpindah dari satu orang ke seorang yang lainnya. Ini benar-benar terjadi. Dan betapa banyak dari pemerintah, dari tenaga medis sudah memperingatkan akan bahaya virus tersebut. Dan itu benar-benar ada. Sehingga jangan sampai seorang merasa aman. Ya. Jangan sampai seorang merasa aman dari virus corona. Ah, itu dia. Ah, virus corona, gak apa-apa. Saya tidak mencuci tangan, saya tidak pakai masker. Jangan. Berhati-hati. Ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ada. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula, perbuatan kesyirikan itu benar-benar ada dan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau SAW sendiri yang memberitakan akan terjadinya kesyirikan pada umat ini. Sehingga jangan sampai seorang merasa aman. Ah, saya aman dari syirik. Lah. Khawatir. Jangan sampai dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, la taqumu as-sa'a hatta yalhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil authan. La taqumu as-sa'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi, hatta yalhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin, hingga kabilah-kabilah dari umatku, kelompok-kelompok dari umatku, mereka mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil authan, dan hingga adanya kelompok-kelompok kabilah-kabilah dari umatku yang menyembah berhala. Perhatikan Nabi yang memberitakannya. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ada kabilah-kabilah kelompok dari umat ini yang mengaku Nabi Muhammad, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersyahadat syahadatain. Ya, namun mereka juga berbuat kesyirikan. Ini yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti akan terjadi. Wa ja fil haditsil akhir, dan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, la taqumu as-sa'a hatta tattariba ilyatun nisa'i dawsin 'ala dhil khalasah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga mereka para wanita tua dari suku Daus, kabilah Daus yang ada di Yaman, hingga mereka menyembah berhala yang disebut dengan dhul khalasah. Apa maksudnya? Wal maksudu hatta ta'uda ibadatu dhalika sanam dil khalasah wa hum sanamun kana yu'badu fil jahiliyyati qabla al islam. Maksudnya dari hadis ini, tidak akan tegak hari kiamat hingga kabilah dari suku Daus, sebuah kabilah yang ada di negeri Yaman, mereka akan kembali menyembah berhala dhul khalasah, yang dulu mereka sembah diibadai pada masa jahiliyah. Berarti apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan benar-benar akan terjadi di umat ini. Jangan sampai seorang merasa aman, saya sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan terjatuh dalam kesyirikan. Lah, enggak ada jaminan. Bahkan Nabi yang mengabarkan akan ada dari umat ini yang nantinya kembali melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga hal ini barakallahu fikum hendaknya menjadikan kita khawatir dan takut, jangan sampai kita termasuk dalam hadis tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam qawlan jami'an fi hadzal babi ala wajhi at-tahdzir wal inzar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebuah ucapan, sebuah hadis yang lengkap, sebuah hadis yang mengumpulkan badannya seluruh dalam bab ini. Dalam bab takut kepada kesyirikan, yang beliau menyebutkannya dalam rangka memberikan tahdzir, peringatan, dan agar berhati-hati. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Akan mengikuti, umat ini akan mengikuti jalannya umat-umat sebelumnya. Wa ashna'u dhalika asyirku wa ibadatul authan. Dan jalan dari orang-orang terdahulu yang paling buruk adalah kesyirikan dan peribadatan kepada berhala. Hati-hati. Nabi mengabarkan akan ada dari umat ini yang mengikuti mereka. Akhbara anna hadzal amra waqi'un kaunan wa qadaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya perkara ini akan terjadi dan benar-benar terjadi. Fayajibu 'alal muslimi an yakuna 'ala hadarin minhu wa khawfin min al-wuqu'i fih. Maka wajib atas seorang muslim untuk benar-benar berhati-hati dan khawatir dari terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga ini termasuk hal yang menjadikan seorang muslim lebih berhati-hati, lebih waspada, jangan sampai dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara berikutnya yang menjadikan seseorang wajib untuk khawatir dan takut akan perbuatan syirik dan terjatuh padanya. Wa mimma yastawjibu al-khawfa minasyirki ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minasyirki ma huwa syirkun khafiyun. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sana ada bentuk kesyirikan yang merupakan kesyirikan yang samar, yang khafi, yang samar. Wa balagha alaihi salatu wassalamu fi bayani khafaihi bidharbi mathalin ajibin jadirun bi an yata'ammalahu almuslimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan bagaimana kesamaran syirik tersebut dengan menyebutkan permisalan yang sangat mengagumkan yang sepantasnya untuk direnungi oleh seorang muslim. Qala alaihi salatu wassalam, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Sungguh kesyirikan pada kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan pada kalian itu lebih akhfa, lebih samar dibandingkan dengan dabib an-namal, dengan jejak langkah semut. Maqala mithlu dabibin naml. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seperti langkah semut. Bal qala akhfa min dabibin namli. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kesyirikan itu lebih samar dibandingkan langkah semut, lebih samar lagi. Dan tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, langkah jejak kaki semut itu sesuatu yang sangat samar. Bahkan terkadang seseorang dia duduk, ada semut lewat di depannya, dia tidak merasakan bahwasanya semut lewat di depannya atau semut lewat di sampingnya. Bahkan tatkala semut tersebut berjalan pada pakaiannya, dia tidak sadar. Kenapa? Karena samar. Jejak kakinya pun tidak terlihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup mengatakan syirik itu seperti jejak langkah semut itu, enggak cukup seperti itu. Namun apa? Lebih samar lagi. Berarti apa? Sangat memungkinkan seorang muslim dia terjatuh dalam keadaan dalam kesyirikan, dalam keadaan dia tidak sadar, karena begitu samarnya bentuk kesyirikan tersebut. Sebagaimana seseorang mungkin dia tidak sadar semut itu nempel di bajunya, melangkah di bajunya, dia enggak sadar. Maka demikian pula bisa jadi kesyirikan itu telah dia lakukan. Dia terjatuh dalam keadaan kesyirikan, dia tidak sadar dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena sangat-sangat samar perbuatan kesyirikan tersebut. Sehingga hendaknya seorang takut, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang samar dan itu berbahaya, seorang akan sangat-sangat berhati-hati. Terlebih lagi barakallahu fikum, ini jauh ya lebih samar lagi bentuk kesyirikan tersebut. Seperti misalnya para tentara yang di medan tempur, yang dia harus melewati daratan yang di situ ada ranjau, ada bom yang ditanam di tanah. Tentunya ketika di situ diberitakan hati-hati, di tanah ada ranjau, ada bom, kalau menginjak bisa meledak, bisa mati, bisa binasa. Tentunya apa? Para tentara tersebut, orang yang lewat tersebut akan berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Kenapa? Karena enggak kelihatan ranjaunya. Tersamarkan ranjaunya. Dan sekali keinjak, sekali kena, bisa meledak binasa. Maka kesyirikan ada bentuknya. Di antara bentuk kesyirikan tersebut, yang samar. Sehingga terkadang seseorang tidak sadar dia telah terjatuh dalam keadaan, telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, dia enggak sadar sehingga perbuatan kesyirikan tersebut akan membinasakannya dan mungkin bisa menghapus seluruh amalannya. Sehingga akan membinasakan dia dunia dan akhirat. Kalau seperti ini, bagaimana mungkin seorang akan merasa aman dari syirik? Bagaimana mungkin seorang akan merasa dia tidak takut syirik? Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh muallif, oleh syarih hafizahullah, permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diperhatikan dan direnungi oleh seorang muslim. Jangan sampai dia merasa aman ya dari terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Syarih menjelaskan, fa indama yakunul mar'u jalisan wa tamurru min jambihi namlatun tadubbu ila haythu wajhatiha aw akthar ayash'uru bihadz dabib. Ketika seorang duduk dan lewat di sampingnya seekor semut ya, yang dia merangkak berjalan ke arahnya atau yang lainnya, apakah dia menyadari jejak langkah kaki dari semut tersebut? Tentunya apa? Tidak, karena samar. Qala akhfa min dabibin namli, maka demikianlah kesyirikan jauh lebih samar dibandingkan langkah kaki seekor semut tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula kata syarih hafizahullah, hal yang hendaknya menjadikan seorang memiliki kekhawatiran dan rasa takut terjatuh dalam perbuatan syirik. Kata beliau hafizahullah, fahadha mimma yujibul khawfa wal luju'a da'ima ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini wajib bagi seorang untuk memiliki rasa takut, kekhawatiran, dan hendaknya senantiasa kembali kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, membentengi seorang hamba dan menjauhkannya dari kesyirikan. Walihada lama akhbarahumun nasihu salawatullahi wasalamu alaihi bidhalika hathahum ala du'ain azimin yajdaru bikulli muslimin an yahfadahu wa an yuhafidhu alaihi wasiyatan minan nabiyyi alaihi salatu wasalam fi hadhal maqam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah memberitakan bahwasanya syirik itu lebih samar dibandingkan jejak langkah kaki semut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa dengan sebuah doa yang mulia yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk menghafalnya dan senantiasa menjaganya sebagai bentuk wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pembahasan ini yaitu dalam bentuk tahzir dari syirik dan penjelasan tentang samarnya kesyirikan tersebut sehingga wajib untuk khawatir darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala syai'in idza qultumuhu adhaballahu ankum qalilal syirki wa katsirah." Tidaklah aku menunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian mengucapkannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan dari kalian kesyirikan yang kecil ataupun yang banyak. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Farsyadahum alaihi salatu wassalam an yakul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan mereka agar mereka membaca, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, berbuat kesyirikan kepadamu dalam keadaan aku tahu. Dan aku beristighfar meminta ampun kepada Allah pada apa yang aku tidak ketahui. Meminta ampun kepada Allah ketika terjatuh kesyirikan yang mungkin dia tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata syarih hafizahullah, kadzalika mimma yastawjibul khawfa minasy syirki wa ta'ammal hadzal haditsal 'ajib. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم يتذاكرون الفتنة المخيفة المهولة العظيمة فتنة الدجال. Demikian pula hal yang akan mengharuskan seorang untuk takut kepada kesyirikan, dan perhatikan pula hadis yang mengagumkan ini, yaitu tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada para sahabat menemui mereka dalam keadaan para sahabat mereka sedang membicarakan fitnah yang menakutkan, yang membinasakan, dan fitnah yang sangat besar, yaitu fitnatud dajjal, fitnah dajjal, yang allati hiya ashaddul fitani wa akhtaruha wa a'zamuha, yang mana fitnah dajjal adalah fitnah yang paling besar, yang paling berbahaya, ya, dan paling dahsyat. Dan ini barakallahu fikum, tentunya keumuman kita tahu fitnah yang paling besar adalah fitnah al-masih dajjal, fitnah dajjal, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika para sahabat membicarakan fitnah ini, ala ukhbirukum bima huwa akhfa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal, maukah aku beritakan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian dibandingkan fitnah dajjal. Qulna bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yang lebih ditakutkan oleh Nabi dibandingkan fitnah dajjal adalah syirkul khafi, syirik yang samar. Ini lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan yang samar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, an yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Di antara bentuk syirik khafi, syirik yang samar, yaitu seseorang dia menegakkan solat, dia mengerjakan solat, fayuzayyinu salatahu, dan dia membaguskan solatnya, lima yara min nadari rajulin, ketika dia mengetahui ada orang yang melihatnya. Ini syirik khafi. Ada orang yang melihat dia sedang sholat, dia baguskan sholatnya, dia perlama sholatnya. Dia seakan-akan sedang khusyuk, dia menjaga tumaninah, benar-benar bagus. Kenapa? Karena ada orang yang melihat. Berarti apa? Di dalam hatinya ada riya. Ingin orang melihat dia melakukan amalan ibadah. Dan ini diantara bentuk syirik khafi, syirik yang samar. Dan benar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat samar. Bahkan terkadang seorang enggak sadar bahwasanya dia telah terjatuh padanya, dia enggak sadar. Hadzal ladzi khafahu an-nabiy alaihi salatu wassalam ala ummatihi, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat ini. Tazyinus salati min ajri nadari rajulin, seorang membaguskan salatnya karena ada orang yang melihatnya. Au tazyinul hajji awil ibadati umuman min ajri nadari rajulin ilaihi, atau dia membaguskan hajinya atau ibadahnya secara umum karena ada orang yang melihat kepadanya. Jadi tidak hanya sebatas perkara salat saja. Ketika seorang melakukan haji, seorang melakukan haji, memperbagus hajinya, atau dia berangkat haji agar dilihat manusia, diakui manusia, pulang ya ke tanah air diberi gelar Pak Haji atau Bu Hajah. Kalau enggak dipanggil dengan Pak Haji marah, kalau enggak dipanggil dengan Pak Haji enggak mau nengok. Ini termasuk ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Khawatir. Khawatir. Jangan sampai dia hajinya karena riya, karena ingin dapat gelar. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah. Jadi seorang haji jangan karena dia ingin mencari gelar. Sehingga nanti ketika ditulis ya di dalam namanya, ditulisnya haji fulan fulan gitu. Lah, haji ini ibadah ya, bukan untuk mencari gelar. Jangan samakan haji dengan sekolah. Sekolah jadi sarjana ya, dia belajar misalkan ilmu agama selesai fulan LC, fulan SAG. Atau dia di bidang yang lainnya ya, si fulan ya, misalkan Muhammad ST misalkan, si Zaid MSC misalkan, doktor atau yang semisalnya. Itu perkara dunia. Nah ini haji ini urusan ibadah, bukan untuk mencari gelar haji. Kalau ada undangan, gak ada tulisan H di depannya, gak mau datang. Ketika ada sambutan, gak disebutkan Bapak Haji Fulan, gak mau berikan sambutan atau gak mau menjawab. Bedakan ini, haji ini bukan sekedar mencari gelar, mencari pengakuan dari masyarakat, itu adalah ibadah. Sebagaimana engkau sholat ibadah, bukan untuk mencari gelar sholat, enggak. Tapi ibadah karena Allah. Demikian pula haji, engkau ibadah kepada Allah, bukan mencari gelar haji, bukan. Sehingga ini yang diingatkan oleh syarih hafizahullah ta'ala, karena banyak terjadi dan ini khawatir. Khawatiran termasuk dalam syirkul khafi. Seorang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dalam hal niatan. Niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau syarih hafizahullah ta'ala mengingatkan lagi tentang fenomena yang terjadi belakangan ini. وَهَذَا الْأَمْرُ صَارَتْ خُطُورَتُهُ فِي زَمَانِنَ هَذَا أَشَدُّ مِنَ الزَّمَانِ الْأَوَّلِ. Dan bahaya ini, syirkul khafi ini, bahayanya pada zaman kita jauh lebih dahsyat dibandingkan pada zaman terdahulu. لِأَنَّهُ أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَحْمِلُ فِي جَيْبِهِ جِهَازُ الْجَوَّالِ وَفِيهِ آلَةُ تَصْوِيرٌ. Karena seseorang, ya, awliyana asbaha kathirun, karena banyak dari manusia sekarang, ya, banyak dari manusia, dia membawa di sakunya itu, membawa HP, ya, membawa handphone, dan padanya ada alat untuk memotret. Fa'asbaha kathirun minan nasi fi ibadatihi fil haramain, au fil masya'ir wa ghairiha, akbaru ma yahtammu bihi iltiqatu suwari li nafsihi athabitati wal mutaharrikati allati yahdifu min waraiha an yuriyal akharina amalahu hatta syahadna wa syahada ghairuna kathiran min haula. Sehingga kata syarih hafizahullah, banyak dari manusia sekarang ini di dalam ibadahnya fil haramain, dalam menunaikan haji, demikian pula umrah. Ya. Barakallahu fiikum. Ketika dia berada di haramain atau di masyair, ya, tempat-tempat untuk menunaikan haji atau yang selainnya, sesuatu yang paling dia perhatikan adalah apa? Mengambil foto. Melakukan selfie. Atau yang semisalnya. Ketika barakallahu fikum sedang berhaji, bawa HP misalkan, sedang berada di Mina, dia selfie, dia foto. Terlebih sekarang ada media apa yang untuk berbagi foto atau video yang semisalnya, dia upload di Instagramnya atau dia upload di apa namanya Twitternya atau yang semisalnya Facebooknya, dia upload. Walaupun dia iringi dengan caption atau yang semisalnya, alhamdulillah saya sedang berada di Mina, banyak dari jutaan umat muslim. Tapi apa? Mungkin khawatir niatnya dia mengupload dari fotonya tersebut agar dilihat oleh manusia. Dia sedang haji, dia sedang di Mina. Sehingga ketika dia sedang di Mina, nanti dia selfie. Dia di Muzdalifah, dia selfie lagi. Dia sedang tawaf di Ka'bah, selesai tawaf, dia selfie lagi. Dia melakukan sa'i, dia selfie lagi. Dan seterusnya, di mana-mana dia foto, dia abadikan momennya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sehingga kata syarih hafizahullah ta'ala, tidak sedikit dari manusia yang tujuannya kemana-mana itu selfie. Apa tujuannya? Biar manusia tahu. Ingat ya. Ketika seorang berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah melakukan ibadah haji, ibadah umrah, atau berkunjung ke masjid Nabi SAW, niatnya itu adalah ibadah, bukan rekreasi, bukan tamasya. Ya. Beda seorang mengunjungi tempat wisata, mungkin dia berfoto, ini harusnya berbeda, itu perkara dunia. Namun ini perkara ibadah. Seorang datang ke Masjid Nabawi, seorang datang ke Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah, itu urusannya ibadah. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata syarih hafizallahu ta'ala, kita menyaksikan. Dan selain kita pun menyaksikan, banyak dari mereka yang mereka berhenti di tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Amakinid du'a wal ibadah, tempat yang dianjurkan untuk banyak berdoa, banyak beribadah. Kemudian thumma yarfa'u yadayhi 'ala hay'atid da'i, kemudian dia mengangkat kedua tangannya seperti orang yang sedang berdoa. Wa yuslihu min hay'atihi, dia membaguskan keadaannya. Thumma tultaqatu lahu surah, kemudian apa? Dia baguskan, dia menengadahkan tangannya sambil mungkin matanya meneteskan air mata. Setelah itu apa? Diabadikan momen dia nangis di depan Ka'bah berdoa, dipoto, jepret, selfie, jepret, upload, dan seterusnya. Walayadzubillah. Watantahil muhimmatu inda hadzal haddi. Dan tujuannya itu, puncaknya ini, bisa selfie depan Ka'bah, bisa foto depan Ka'bah, dalam keadaan dia berdoa. Sehingga orang yang melihatnya, Masya Allah, si fulan dia khusyuk dalam berdoa, atau yang semisalnya. Hamuhu an tultaqata lahu suratu indal Ka'bah. Keinginannya apa? Niatannya yang paling tinggi itu agar dia bisa mendapatkan foto, bisa berfoto di depan Ka'bah. Wa indal jamarat, di tempat-tempat melempar jumrah. Wa fil mas'a, di mas'a, wa tempat sa'i. Wa inda arafat, ketika di arafat, dan seterusnya. ثم هذه الصور يجعلها بصورة مكبرة في مجلسه أو في ألبوم الصور ومن لقيه أو زاره أطلعه عليه. Kemudian terkadang foto tersebut dicetak, dibuat album dalam keadaan ukuran besar. Ukuran besar dipajang, ya, ditempel di dinding ruang tamunya. Sehingga kalau ada tamu datang, oh sudah pernah berangkat ke Ka'bah, oh sudah pernah haji, oh sudah pernah umroh, atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Biar orang tahu dia itu pernah haji, biar orang tahu dia itu pernah umroh. Ini yang diperingatkan oleh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Sama seperti Nabi SAW mengingatkan, kenapa orang tersebut membaguskan sholatnya? Karena ada orang yang lihat. Dan ini Nabi SAW menamakan dengan syirik khafi, syirik yang samar. Kenapa? Karena seorang tidak sadar terkadang telah berbuat syirik dalam niatnya ketika melakukan ibadah. Bahkan yang lebih parah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal amru in fataha fi zamanina hadha bisyakrin khatirin jiddan. Dan perkara ini sangat terbuka pada zaman kita ini, pada masa kita ini, dengan bentuk yang sangat membahayakan. Lima wujidat minha, lima wujidat hadhil ajhizah, karena begitu mudahnya didapati, ya, perangkat-perangkat ini, ya, handphone dan yang semisalnya. Wa kana fi zamanil awal alladhi yura'i yahtaju ila an yasifa 'amalahu wasfan bi lisanihi yajlisu 'inda an-nasi wa yaqul ana dhahabtu ila Makkah wa kuntu fi 'Arafat abki wa kuntu khashi'an wa kuntu aqifu 'inda al-jamarat wa arfa'u yadayya wa ad'u. Kalau zaman sekarang, seorang di sakunya, di tas kecilnya ada HP, sehingga setiap momen ketika dia melakukan manasik, dia foto. Cukup gitu. Tapi zaman dulu berbeda. Zaman dulu kalau seorang ingin melakukan riya, ingin orang melihat bahwasanya dia telah melakukan ibadah haji, atau yang semisalnya, dia menceritakan sifat-sifatnya dan seterusnya. Terkadang seorang mengatakan, saya pernah pergi ke Mekah melakukan haji. Saya pernah melakukan haji. Ketika di Arafat saya nangis. Ya. Dan saya khusyuk ketika berdoa. Ketika aku berdiri di depan apa jumrah, melempar jumrah, aku mengangkat kedua tanganku dan berdoa. Dia menyebutkan sifat-sifatnya. Ketika saya tawaf, setelah itu saya sholat di belakang makam Ibrahim, saya nangis-nangis. Dia perlu lisan, berbicara secara lisan. Ini zaman dulu ketika belum didapati alat-alat seperti sekarang ini. Amal ana mura'atun samitatun biduni an yatakallam. Adapun sekarang orang pengin riya, cukup dia diam enggak bicara. Ya. fotonya yang berbicara. Yu'tihi suwar atsabitah wal mutaharrikah yaqulu undur. Cukup dia mengatakan, ini lihat saya upload foto, saya punya foto. Dan seterusnya. Mayahtaju an yatakallam bayasah. Dia tidak butuh dia berbicara atau dia menjelaskan. Dia punya akun, misalkan akun Instagram. Atau yang semisalnya. Dia foto manasik hajinya. Dari dia berangkat, ya, mau berangkat di bandara, misalkan di Jakarta, dia sudah foto, upload foto. Sampai di, misalkan di Madinah, di bandara, atau di Jeddah, dia turun pesawat, dia upload foto. Dia sampai hotel, upload foto lagi. Dia melakukan manasik, upload foto lagi. Dia tawaf, upload foto lagi. Dan seterusnya. Gak perlu dia bicara, tinggal dia upload fotonya. Dia perlihatkan fotonya, orang sudah tahu. Sehingga ini yang lebih mengkhawatirkan. Ya. Hatta inna ahad al-afadil akhbarani annahu ra'a syakhsan kana ma'a zamilihi fil masjid. Kemudian kata Syarih, ada seseorang yang memberitakan kepadaku, dia pernah melihat satu orang bersama dengan temannya. Melihat seseorang bersama dengan temannya salat di Masjid Nabawi. Ya, salat di Masjid Nabawi. Maka temannya tersebut fa'atahu zamilahu alat at-taswir. Maka dia memberikan, ya, alat kamera ini atau apa namanya handphone atau yang semisalnya ke temannya. Wa jalasa 'alaiha 'ala hay'atil musalli fi at-tashahhud wal taqata lahu awal tuqa wal tuqata lahu suratan thumma qama wa masya. Jadi ada dua orang, yang satu ini dia memberikan handphone atau kamera ke temannya. Kemudian dia langsung melakukan pose duduk tasyahud. Melakukan pose orang yang sedang sholat, padahal dia gak sholat. Namun dia berpose dengan pose orang yang sholat, kemudian duduk tasyahud. Lalu apa? Diambil gambarnya. Setelah itu apa? Berdiri pergi. Dia gak sholat. Cuman apa? Dia berpose seakan-akan dia sedang sholat, duduk tasyahud. Agar bisa diambil fotonya. Wallahu a'lam. Fahadhi suratu madza urida biha? Maka apa yang diinginkan dari gambar seperti ini? Tsumma yaqulu li ashabihi hadhihi surati wa ana usalli fil masjidin nabawi. Kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, ini lihat fotoku. Aku sedang salat di Masjid Nabawi. Padahal dia dusta. Dia enggak ada salat. Dia cuma duduk ikut gerakan posisi orang salat di foto, padahal dia enggak salat. Wa kadzaba makanu yusalli, dia dusta, dia enggak salat. Jalasa litultaqata lahu surah, dia duduk agar bisa diambil gambarnya. Ya. Wa mithluhu al-awwal alladhi rafa'a yadayhi 'ala hay'ati ad-da'id, demikianlah yang telah berlalu dari contoh, ada orang yang mengangkat kedua tangannya seperti orang yang berdoa, kemudian difoto, dia mengatakan, lihat fotoku, lihat gambarku, aku sedang berdoa di depan Ka'bah. Wa kadzaba, dan dia dusta. Makana yad'u Allah, dia tidak berdoa kepada Allah. Namun dia hanya berpose seakan-akan sedang berdoa, kemudian diambil fotonya saja. Dia enggak berdoa. Wa hadhihi karithatun wa musibatun 'azimatun jiddan. Ini adalah sesuatu musibah dan bencana yang sangat besar. Fa ba'da hadzal juhdi fi as-safari wal wan nafaqati wal ghurbati wat ta'bi ya'ti bi hadhihi al-umuri allati tahbitu 'amalahu. Maka apakah setelah dia berkorban, ya, banyak berkorban dalam safarnya, dalam hal nafkahnya, berkorban hartanya, keterasingan jauh dari keluarganya, capeknya. Ya, orang melakukan umrah, orang melakukan haji, butuh banyak pengorbanan. Pengorbanan waktu, safar, pengorbanan harta, terasing jauh dari keluarga, dan seterusnya dari pengorbanan-pengorbanan yang ada. Kemudian dia melakukan sesuatu yang akhirnya menghapuskan amalan-amalannya. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dari ini. Ya. Bentuk kesyirikan yang samar, asyirkul khafi, yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan fitnahnya Dajjal. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, insyaallah yang sisanya akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya bi'idznillah. Kita cukupkan kajian kita di siang hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min alladziina sami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.